dengan itu. Duduk dekat papa, sahabat mendengar. Kau anak harapanku yang lahir di zaman gersang. Segala sesuatu ada harga karena uang. Ya, ya, ya, ya. Kau anak dambaanku yang besar di kancah perang. Kau harus kuat, yakin pasti menang. Sekolah lah, biasa saja. Jangan pintar-pintar percuma. Latihlah bibirmu agar pandai berkicau. Sebab mereka sangat perlu kicau yang merdu. Sekolah buatmu hanya perlu untuk titel. Peduli titel dikdam atau titel mujija. Ya, ya, ya, ya. Sekolah buatmu hanya perlu untuk gengsi. Agar mudah bergaul tentu banyak relasi. Dibikin susah, cari saja senang walau banyak utang. Munafik sedikit, jangan terlalu jujur. Sebab orang jujur hanya akan dikasih.